Nah, fakta maka lihatlah ila hadza syabahi, kemiripan ini, ma'ajabahu, betapa ini sangat mengherankan. Nah, yurabu qawla man qala bi anna kalama wal ma'tal qa'imu bin nafsi quruhu sallallahu alaihi wasallam inna salatana hadhihi la yasuhu fiha shay'un min kalam an-nas qala inna allaha yuhibbu min amrihi ma yasha'u wa inna mimma ahdatha alla tukallamu fi salati. Wattafaqa al-ulama ala anna al-musalliya idza takallama fi salati 'amidan min ghairi maslahatiha batalat salatuhu. Wattafaqu kulluhum ala anna ma yaqulu bil qalbi min tasdiqin bi umurin dunyawiyyatin wa talabin la yabtulu as-salat la yabtulu as-salat wa inama yabtuluha takallamu bidzalika fa'ulima. Wattafaqa al-muslimina ala anna hadha laysa bi kalamin. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث نفسي إلا أن تتكلم. ففرق بين حديث نفسي وبين الكلام. أخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان. باتفاق العلماء علم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العربي. Nah, bantahan untuk Asy'ariyah yang mengatakan, bantahan pendapat orang yang mengatakan bahasanya kalam itu adalah satu pesan yang ada pada dalam diri, dalam hati. Bantahannya adalah hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat kita ini tidak boleh fiha padanya syai'un, satu pun dari perkataan manusia. Dikatakan oleh Muslim dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Dan Nabi mengatakan, innallaha yuhdisu min amri ma yasha, membuat baru perintahnya apa yang dia kehendaki. Dan di antara mimma ahdasa, di antara kebaruan yang Allah lakukan, janganlah kalian berbicara ketika sholat dulu. Kaum muslimin dibolehkan ngobrol ketika sambil sholat. Maka kemudian dilarang. Catatan kaki dua, sahih diatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allak wa wasolahu, disambungkan sanadnya, sanad utuhnya ada dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad. Nah, kemudian dan para ulama sepakat, anal musalli, bahasanya orang yang sholat, jika dia berkata-kata dalam sholat secara sengaja, bukan untuk kepentingan sholat, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Dan semua ulama sepakat, bahasanya pesan yang ada di dalam hati, berupa mempercayai perkara duniawi, watolabin atau, ya, tolab misalnya, di antara bentuk tolap adalah angan-angan, mengangan-angankan sesuatu. Maka ketika di hati itu malah pikirannya kemana-mana saat sholat, itu tidak membatalkan sholat. Kalau kalam itu apa yang ada di hati, padahal kalam ketika sholat itu membatalkan sholat, nah berarti kalau pas sholat malah kemudian jalan-jalan ke pantai, naik gunung ke Merapi dan seterusnya, batal sholatnya. Kalau kalam itu mafi nafsi. Dan ternyata ulama sepakat, enggak batal. Wa inama yabtuluha, yang membatalkan sholat adalah atakallamu bidzalika, ketika itu diomongkan. Jalan-jalan ke Merapinya saat sholat itu diomongkan, itu baru batal sholatnya. Namun kalau cuma bayang-bayangkan, mendatangkan makna jalan-jalan ke Merapi, tidak batal. Fa'ulima, maka diketahui dengan sepakat kaum muslimin, bahasanya apa yang terpetik dalam hati itu bukan kalam. Catatan kaki tentang yang batal kalau berbicara dalam sholat secara sengaja. Saya bacakan, idza takallama fi salati,